بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله ومسلمين والمسلمات yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita sebuah kenikmatan yang sangat besar, yaitu talabul ilmi syar'i wat tafaqquh fid din, menuntut ilmu agama dan berusaha memahami agama kita yang mulia ini. Ini adalah kunci kebaikan, sebagaimana yang sudah sering kita dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan ia dengan agamanya. Berarti tidak semua orang yang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan baginya. Karena kenyataannya kita melihat tidak semua orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan, berikan kenikmatan yang besar ini, yaitu nikmat menuntut ilmu, nikmat menghadiri majelis ilmu dalam rangka berusaha memahami agama yang mulia ini. Oleh karena itu, barang siapa yang dianugerahkan nikmat ini, hendaklah dia bersyukur dan dia berusaha mempertahankan nikmat ini, dan ia lebih giat lagi di dalam menuntut ilmu, lebih bersemangat lagi di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Walaupun kebanyakan orang berpaling, kebanyakan orang meremehkan, kebanyakan orang tidak mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diingatkan, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ, dan tidaklah kebanyakan manusia itu akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga telah mengingatkan, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang memahami hakikat ini, yaitu ahlu sunnati wal jamaah, pengikut generasi salaf, tidak pernah galau, tidak pernah gundah gulana karena sedikitnya pengikut mereka. Sebab bisa jadi itulah yang telah Allah tetapkan di suatu zaman, sedikit orang yang menjawab seruan kepada kebenaran, sedikit orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agama. Sedikit orang yang bersemangat menghadiri dan memakmurkan majelis-majelis ilmu. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita ukuran kebenaran bukanlah pada banyaknya pengikut, tetapi pada ittiba terhadap kebenaran, yaitu Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan tentang kondisi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam di hari kiamat, di mana setiap umat akan dibangkitkan bersama para nabi yang mengikuti mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'uridat alayyal umam, maka ditampakkan kepadaku kondisi umat-umat pada hari kiamat. Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahat, maka aku melihat seorang nabi bersamanya tidak lebih dari 10 orang. Pengikutnya bahkan tidak sampai 10 orang. Ini seorang nabi yang sudah pasti dia berada di atas jalan yang benar. Tetapi dari seluruh kaum yang dia ajak, pengikutnya tidak sampai 10 orang. Wa ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan, dan aku melihat seorang nabi yang lain, pengikutnya hanya 1 orang. Dan nabi yang lain pengikutnya hanya 2 orang. Wa ra'aitu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan aku melihat seorang nabi yang lain tidak ada pengikutnya seorang pun. Ya subhanallah, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang diutus dengan membawa wahyu dan mukjizat, tetapi tidak diikuti kecuali oleh sedikit dari kaumnya. Maka beruntunglah orang-orang yang sedikit itu. Beruntunglah orang-orang yang Allah berikan anugerah, kesempatan, waktu luang, kekuatan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, mempelajari warisan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu, sekaligus peringatan bagi kita untuk meraih keutamaan dengan terus menghadiri majelis ilmu dan bersungguh-sungguh serta memprioritaskannya dibanding apapun kegiatan kita. Dan juga kita berusaha mengajak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita untuk meraih keutamaan ini, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan membahas satu ayat di dalam Al-Quranul Karim yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu sendiri secara keseluruhan adalah surat yang sangat agung, surat yang sangat mulia. Iya. Sampai-sampai inilah surat yang wajib untuk selalu kita baca di dalam sehari semalam. Tidak bisa tidak, kita harus membacanya. Sebab ini adalah surat yang Allah tetapkan untuk satu ibadah, untuk menyempurnakan suatu ibadah yang terpenting di dalam kehidupan kita setelah tauhid, setelah 2 kalimat syahadat, yaitu salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah meninggalkan salat. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Dan dikatakan oleh tabi'in yang mulia Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala, Karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandang ada satu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali salat. Seluruh amalan apapun, zakat, puasa, haji, berjihad dan lain sebagainya, kalau seorang meninggalkannya bukan karena benci, bukan karena tidak suka, bukan karena menentang, maka pendapat yang sahih dia tidak sampai kafir. Adapun salat, siapa yang meninggalkannya baik karena dia tidak suka atau dia benci atau dia menentang kewajiban salat maupun karena malas, maka pendapat yang sahih dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Berarti amalan salat ini sangat penting dalam kehidupan seorang hamba. Dan di dalam salat, di antara yang terpenting di dalam salat adalah membaca surat Al-Fatihah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil kitab fahiya khidaj." Barang siapa yang melakukan satu salat yang ia tidak membaca padanya surat Al-Fatihah, maka salatnya itu buntung. Salatnya tidak sah. Al-Fatihah termasuk rukun salat yang sangat penting sekali. Bahkan Al-Fatihah tatkala kita membacanya dalam salat, di situ terkandung pembicaraan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain." Aku bagi salat antara aku dengan hambaku dua bagian. Apa yang dimaksud salat di sini? Surat Al-Fatihah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hamidani abdi. Hambaku memujiku. Lalu apabila hamba mengucapkan ar-Rahmanir Rahim, maka Allah mengatakan asna alayya abdi. Hambaku menyanjungku. Dan apabila hamba mengucapkan maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan majjadani abdi. Hambaku memuliakan aku, mengagungkan aku. Apabila hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim atau sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi nisfain. Inilah dua bagian antara aku dengan hambaku. Jadi inilah letaknya dua bagian pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian apabila hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah mengatakan hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku tersebut apa saja yang dia minta. Iya. Dan sebelumnya juga Allah mengatakan demikian. Hadza baini wa baina 'abdi nisfain wa li'abdi ma sa'al. Ini untuk aku dan hambaku menjadi dua bagian dan bagi hambaku itu apa yang dia minta niscaya akan aku berikan. Ini keutamaan surat Al-Fatihah. Iya. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu dari ayat di dalam surat Al-Fatihah. Kenapa kita pilih satu ayat ini saja? Atau yang berikutnya insyaallah taala akan dijelaskan oleh ustaz kita Ustaz Khalil hafizahullah. Disebabkan kalau kita mau mengupas satu persatu ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah, maka dia bagaikan samudra, di dalamnya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Maka semoga satu ayat ini bisa kita ambil beberapa pelajaran terpenting darinya sebagaimana yang dijelaskan para ulama kita. Betapa pentingnya ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, untuk kita pahami dengan baik. Dan sungguh merupakan suatu ironi tatkala banyak kaum muslimin yang membaca surat Al-Fatihah, terutama di dalam ayat ini, lalu mereka tidak memahami maknanya. Iya. Tentunya orang yang berakal akan memahami. Tidaklah Allah mewajibkan surat ini. Apa ada surat yang lain yang diwajibkan kepada kita untuk selalu kita baca di dalam sholat? Tidak ada kan? Hanya surat Al-Fatihah. Tentunya orang yang berakal akan memahami. Tidaklah Allah mewajibkan untuk kita selalu membaca ayat ini, bahkan ditetapkan sebagai rukun sholat. Tidak sah sholat seseorang tanpa membacanya, kecuali mesti di situ terkandung pelajaran-pelajaran yang besar. Kecuali harus ada di dalamnya hikmah-hikmah yang sangat agung yang mesti kita pahami dengan baik. Iya. Maka sangat kita sayangkan banyak orang membaca rangkaian ayat-ayat ini, namun mereka tidak pahami dengan baik. Buktinya banyak yang tidak mengamalkannya dengan baik. Iya. Dan khusus surat atau ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata dalam kitabnya Madarijus Salikin. Dan ini adalah sebuah kitab yang terdiri dari 3 jilid tebal, hanya berbicara tentang satu ayat tersebut. Madarijus Salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di antara yang beliau katakan dalam kitabnya tersebut, qala wasirul khalqi wal amri, dan rahasia penciptaan serta perintah, wal kutubi wasyara'i, dan kitab-kitab yang Allah turunkan serta syariat-syariat yang Allah tetapkan, wasawab wal iqab, demikian pula adanya pahala, balasan yang baik serta hukuman. Iya. Ini kan yang beredar dalam kehidupan kita. Kita diciptakan, kita diberikan perintah, diturunkan kepada kitab-kitab, ditetapkan kepada kita syariat-syariat, dijanjikan kepada kita pahala, dan diberikan ancaman kepada kita dengan hukuman dan azab Allah. Apa rahasianya? Apa hikmahnya? Kata beliau rahimahullah, intaha ila hatainil kalimatain, sesungguhnya semua rahasianya berakhir pada dua kalimat ini, yaitu kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah, inilah dua kalimat teragung di dalam kehidupan kita. Seluruh apa yang ada dalam kehidupan kita berakhir pada dua kalimat ini. Rahasianya terkandung pada dua kalimat ini. Qala wa 'alaiha madarul 'ubudiyyah wat tauhid. Dan di atas ayat yang mulia ini beredar penghambaan dan tauhid. Artinya hakikat penghambaan dan mentauhidkan Allah sudah terkandung dalam kalimat ini. Berarti kita sedang membahas ayat yang sangat agung sekali. Di dalamnya terkandung hakikat penciptaan kita, hakikat diutusnya para nabi dan rasul, hakikat diturunkannya kitab-kitab dan ditetapkan syariat, serta hakikat surga dan neraka, pahala dan dosa. Qala hatta qila, sampai-sampai dikatakan anzalallahu mi'ata kitabin wa arba'ata kutubin. Allah menurunkan ke muka bumi ini sebanyak 104 kitab. Iya. 104 kitab Allah turunkan ke muka bumi ini. Hanya saja ada kitab yang kita ketahui namanya, ada yang tidak kita ketahui namanya, maka kita imani secara global. Sebagaimana para nabi dan rasul, ada yang kita kenal namanya karena disebutkan di dalam Al-Qur'an was sunnah, dan masih banyak yang kita tidak mengenalnya karena Allah tidak mengkisahkannya kepada kita. Kemudian kata beliau, jama'a ma'aniyaha fit taurati wal injil wal qur'an. Lalu Allah mengumpulkan seluruh makna 104 kitab tersebut di dalam 3 kitab, yaitu Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Wa jama'a ma'aniya hadhihi al-kutubi ats-tsalatsa fil Qur'an. Dan Allah mengumpulkan makna seluruh 3 kitab ini di dalam Al-Qur'an. Wa jama'a ma'aniya al-Qur'an fil mufassal. Dan Allah mengumpulkan seluruh makna Al-Qur'an terkandung di dalam surat-surat mufassal, yaitu yang dimulai dari surat Qaf sampai An-Nas. Iya. Wa jama'a ma'ani al-mufassal fil Fatihah. Dan Allah mengumpulkan makna-makna surat-surat Al-Mufassal di dalam surat Al-Fatihah. Jadi seluruh isi Al-Qur'an berada dalam surat Al-Fatihah. Makanya di antara nama surat Al-Fatihah itu apa? Ummul Kitab. Sebab di dalamnya terkandung makna seluruh Al-Kitab itu, seluruh Al-Qur'an. Iya. Kemudian kata beliau, wa jama'a ma'aniya Al-Fatihah fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah mengumpulkan seluruh makna surat Al-Fatihah di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahuma al-kalimatani al-maqsumatani baina rabbi wa baina abdihi nisfain. Inilah dua kalimat yang Allah bagi antara dirinya dengan hambanya menjadi dua bagian. Jadi subhanallah, ayat yang mulia ini adalah kandungan seluruh ayat-ayat yang pernah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ke muka bumi ini. Maka kita sudah dapat memahami betapa pentingnya untuk mempelajari ayat yang mulia ini. Baik. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan selalu kita baca berulang-ulang. Pada ayat ini terkandung dua kalimat, iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Bagian pertama adalah iyyaka na'budu. Ulama menjelaskan, iyyaka itu adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu kan mestinya di belakang, tetapi di sini dikedepankan. Apa maknanya kalau dikedepankan? Maknanya menjadi berubah. Maknanya menjadi khusus. Iya. Biasanya orang mengatakan na'budu iyyaka atau na'buduka. Tetapi dalam ayat ini dibalik. Iyyaka na'budu. Maka dijelaskan para ulama bahwa di dalam bahasa Arab, kalau dibalik seperti ini, li'ifadatil hasr wal ikhtisas, untuk memberikan makna bahwa ibadah itu khusus bagi Allah, dibatasi hanya kepada Allah. Ini maknanya. Artinya bukan sekedar kita beribadah kepada Allah, tetapi kita batasi ibadah itu dan kita khususkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Berarti di dalam iyyaka na'budu terkandung satu pelajaran yang besar bagi kita. Pelajaran yang sangat agung, yaitu isbat tauhidil uluhiyah. Penetapan tentang kewajiban beriman terhadap tauhid uluhiyah, yaitu memurnikan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah dan meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang hak. Tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Kalau begitu makna iyyaka na'budu sama dengan kalimat la ilaha illallah. Hanya beda pengungkapannya. Maknanya sama. Karena kalimat la ilaha illallah terkandung padanya dua rukun. Yang pertama adalah an-nafyu, penafikan. Yang terdapat di dalam kalimat la ilaha. Maknanya adalah menganggap salah, meyakini kebatilan semua sesembahan selain Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan. Yang terkandung di dalam kalimat illallah, yaitu meyakini dan mengimani hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang patut untuk disembah. Demikianlah setiap kali kita salat, setiap kali kita membaca ayat yang mulia ini, kita nyatakan ikrar tauhid kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu kami beribadah. Itu bermakna kita menetapkan, kita meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah. Bagaimana dengan sesembahan selain Allah? Maka kita yakini semua itu batil. Semua itu salah. Semua itu sesat, tidak ada yang benar. Inilah hakikat kalimat iyyaka na'budu yang selalu kita ucapkan. Inilah tujuan kita diciptakan ke muka bumi ini. Sebagaimana yang Allah kabarkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Apa artinya beribadah kepadaku? Maksudnya adalah memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah. Walaupun seorang sudah beribadah kepada Allah, tetapi dia belum murnikan ibadah itu hanya kepada Allah, dan dia belum menganggap semua sesembahan selain Allah salah, dia belum beribadah. Sebagaimana sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tatkala beliau menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid." Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an maknanya adalah tauhid. Demikian pula beliau mengatakan, semua yang menyatakan "U'budullah", sembahlah Allah, maknanya adalah "Wahidullah", tauhidkan Allah di dalam penyembahan kalian. Berarti ini hakikat penciptaan kita. Hikmah diciptakannya kita di muka bumi ini semata-mata untuk merealisasikan penghambaan kepada Allah. Inilah yang mesti selalu hadir di dalam diri kita, selalu ada bersama hati kita, bahwa hidup ini semata-mata untuk ibadah, bahwa hidup ini semata-mata untuk menghamba kepada Allah. Kalau sudah begitu, maka kita pun akan berusaha bagaimana kehidupan kita ini agar bernilai ibadah, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah hakikat ibadah. Sebagaimana ulama mufassirin tatkala menafsirkan ayat illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan mereka kecuali agar mereka beribadah kepadaku, aili amurahum wa anhahum. Maksudnya agar aku perintahkan mereka dan larang mereka. Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tatkala beliau menafsirkan ayat ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja sia-sia setelah diciptakan kemudian dibiarkan sia-sia? Tidak. Maknanya adalah ayla yu'mar wala yunha, dia dibiarkan sia-sia, maksudnya tanpa diperintah dan tanpa dilarang. Tentunya tidak demikian. Manusia itu diciptakan untuk beribadah, yaitu untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau kita mengerti hakikat ini, tatkala kita membaca iyyaka na'budu, mestilah selalu kita merasa diingatkan akan kewajiban kita yang paling utama, yaitu menghamba kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Demikian pula para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, orang-orang pilihan yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti mereka, meneladani mereka. Apa misi utama dakwah mereka di muka bumi ini? Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ طَاغُوتِ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhi tagut, jauhi semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang agungnya kewajiban mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Tentang kewajiban asasi kita sebagai seorang hamba, yaitu menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita pahami dari ayat yang mulia ini, bahwasannya menyekutukan Allah di dalam ibadah adalah dosa yang sangat besar. Menafikan ayat yang mulia ini, karena ayat yang mulia ini terkandung perintah untuk mentauhidkan Allah. Kalau begitu, menyekutukan Allah adalah sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang Allah larang, bahkan sangat Allah murkai. Sehingga orang yang menyekutukan Allah, apabila dia mati sebelum bertobat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengampuni dosanya. Sebagaimana firman-Nya, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya, dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan apabila seorang mati dengan membawa dosa syirik ini, maka dia pasti masuk neraka. Tidak ada lagi kemungkinan dia masuk surga, dan dia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Wal'iyadu billah. Sebagaimana firman Allah, Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu annar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Enggak ada yang sanggup. Apakah gurunya, orang tuanya, bahkan nabi dan rasul sekalipun, para malaikat, enggak akan sanggup memberikan pertolongan kepadanya kalau dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, seorang muslim yang masih meyakini iyyaka na'budu, hanya kepada Allah dia beribadah, betapapun banyaknya kemaksiatan yang dia lakukan, kalau dia mati kemudian menghadap Allah, masih mungkin mendapatkan ampunan. Masih mungkin mendapatkan ampunan. Andaikan dia tidak diampuni sekalipun, dia diazab, maka azabnya tidak akan kekal. Sebagaimana orang-orang yang menyekutukan Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, atau firman Allah subhanahu wa ta'ala, yabna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, andaikan engkau menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Summa ataitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Tetapi engkau datang menghadapku tanpa menyekutukan aku sedikit pun, niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Subhanallah, inilah kehebatan tauhid, keutamaan tauhid. Bisa jadi apabila Allah menghendaki orang yang membawa dosa sepenuh bumi, kalau begitu dia adalah orang yang paling besar dosanya dari kalangan kaum mukminin di muka bumi ini. Tetapi dia tidak menyekutukan Allah, dia mentauhidkan Allah dengan sebenarnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja memberikan ampunan kepadanya. Iya. Ini semua mengingatkan kepada kita akan pentingnya tauhid. Perkara tauhid adalah sesuatu yang terpenting dalam kehidupan kita. Dan bahaya perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid adalah kunci kebahagiaan. Kunci kesuksesan. Sebaliknya kesyirikan adalah jaminan kebinasaan. Siapa yang menyekutukan Allah pasti binasa. Tersesat dalam kehidupan dunia. Dan mendapatkan azab yang kekal di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, merealisasikan makna yang terkandung di dalam Iyyaka na'budu adalah sesuatu yang terpenting dalam kehidupan kita. Iya. Ini diantara pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Kemudian, pelajaran yang lain. Dikatakan para ulama, tatkala kita membaca Iyyaka na'budu, setelah kita melewati 3 ayat sebelumnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, maka di situ terkandung makna ay a'buduka ya Rabbi bima madha bi hadhihi salas. Setelah melewati 3 ayat, kemudian kita nyatakan Iyyaka na'budu, maknanya adalah aku beribadah kepadamu wahai Rabbku dengan 3 sifat yang terkandung di dalam 3 ayat sebelumnya. Apa itu? Cinta kepadamu, mengharap kepadamu, dan takut kepadamu. Ini kandungan 3 ayat sebelumnya. Di dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin terkandung makna wajibnya kita cinta kepada Allah. Kenapa demikian? Karena kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin disebabkan banyaknya kenikmatan yang selalu Allah curahkan kepada kita. Maka kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau begitu wajib bagi kita cinta kepada Allah karena banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah kepada orang tua kita, pasangan-pasangan kita, kita begitu cinta kepada mereka karena kebaikan mereka kepada kita, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala lebih patut untuk dicintai. Demikian pula, dalam ayat Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah memiliki sifat rahmat yang sangat luas. Maka sudah sepatutnya kita memiliki sifat harap. Mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan di dalam ayat Maliki Yawmiddin, Allah mengabarkan kepada kita, dia adalah penguasa di hari pembalasan. Dan dia maha mampu untuk membalas semua hamba-hambanya. Kalau begitu wajib bagi kita memiliki rasa takut kepada Allah. Inilah arkanul ibadah, 3 pilar ibadah. Tatkala kita beribadah kepada Allah disertai rasa cinta, pengharapan dan takut kepadanya. Oleh karena itu kata para ulama kita, surat Al-Fatihah ini membantah 3 kelompok sesat sekaligus. Yang pertama membantah orang-orang yang hanya bergantung kepada cinta saja, yaitu kelompok sufiyah, tarekat, tasawuf. Ibadah mereka hanya berdasarkan cinta. Tidak ada rasa takut atau kurang rasa takut serta kurang pengharapan. Bahkan mereka cela. Mereka anggap orang yang beribadah disertai rasa takut akan azab Allah dan pengharapan akan rahmat Allah, akan surganya, mereka bilang tidak ikhlas. Dan ini termasuk tipuan syaitan terhadap mereka. Padahal Allah telah memuji para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana sifat mereka tatkala beribadah kepada Allah? Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam senantiasa mengharap rahmat Allah dan takut dari azabnya. Maka ini kelompok sesat. Yang kedua, membantah orang-orang khawarij yang ibadahnya hanya berdasarkan rasa takut saja. Tidak ada atau kurang pengharapannya kepada Allah. Sehingga karena pincang dia dalam beribadah, maka muncul darinya kemudian berbagai macam bentuk kesesatan. Di antaranya mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar. Karena putus harapan mereka terhadap rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para pelaku dosa ini. Demikian pula membantah kelompok murjiah yang hanya selalu mengedepankan pengharapan atas rahmat Allah. Tidak ada rasa takut kepadanya. Sehingga mereka beribadah kepada Allah atau mereka berani kemudian berbuat maksiat dengan satu pegangan, toh Allah maha penyayang, Allah maha pengampun, tidak apa-apa berbuat maksiat saja. Na'udzubillah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana dibimbing dalam ayat ini, persis kita mengucapkan iyyaka na'budu setelah melewati tiga ayat yang mengandung arkanul ibadah, rasa cinta, pengharapan dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus terus bersama kita. Ini kunci keselamatan. Baik. Kemudian tentunya kita sudah memahami ibadah yang Allah inginkan bukanlah sembarang ibadah, tetapi ibadah yang memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, selalu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah namanya ibadah. Berapa menit lagi? Tolong diingatkan ya, panitia, biar kita bisa meringkas. Tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik, hanya saja waktu kita membatasi, maka kita berusaha menyebutkan yang paling penting dengan meringkas. Kemudian kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka di dalam ayat yang mulia ini terkandung isbat tauhidur rububiyah, penetapan tauhidur rububiyah, wajibnya beriman terhadap sifat-sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasannya hanya dia yang menyandang sifat tersebut. Tidak ada selain Allah yang memiliki sifat-sifat itu, yaitu mencipta, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan, mengatur alam ini, menguasainya, dan lain sebagainya. Ini kandungan wa iyyaka nasta'in. Kita memohon pertolongan kepada Allah karena kita yakin hanya Allah yang maha mampu untuk menolong kita. Hanya Allah yang mendengarkan doa-doa kita dan yang mampu mengabulkannya. Sebagaimana dalam ayat yang mulia ini kita pun memahami al-isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Termasuk kategori doa. Sehingga barang siapa yang memohon pertolongan kepada Allah atau menganggap ada selain Allah yang mampu menolongnya dalam perkara-perkara yang tidak ada satupun yang mampu memberikan pertolongan kepadanya kecuali Allah, maka dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyah dan dalam uluhiyah sekaligus. Seperti orang-orang yang meminta pertolongan kepada penghuni kubur, datang ke kuburan-kuburan mereka untuk meminta pertolongan, kepada orang-orang mati, atau kepada berhala-berhala, atau bahkan kepada syaitan, kepada jin-jin yang mereka anggap menguasai tempat-tempat tertentu, yang mereka anggap tempat itu keramat, atau ada penunggu dan penghuninya yang bisa dimintai tolong untuk menolong mereka. Maka ini semuanya adalah bentuk kesyirikan. Ini semuanya adalah bentuk kesyirikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "In tad'uuhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum." Kalau kalian berdoa kepada mereka, maka mereka tidak akan mendengarkan doa-doa kalian. Percuma. Kalaupun mereka mendengarkan, maka mereka tidak akan sanggup untuk mengabulkan permohonan-permohonan kalian. Maka mentauhidkan Allah dalam isti'anah terkandung dua macam tauhid sekaligus. Tauhid uluhiyah dan tauhidur rububiyah. Dan ini berkali-kali ditetapkan di dalam rangkaian ayat-ayat surat Al-Fatihah. Iya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu faedah penting yang disebutkan para ulama, yaitu kenapa setelah iyyaka na'budu disusul dengan wa iyyaka nasta'in. Kita menyatakan hanya kepadamu kami beribadah. Lalu kita menyatakan hanya kepada Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Disebabkan bahwa seorang hamba tidak akan mungkin dia bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tanpa pertolongan Allah. Mustahil. Seorang hamba bisa beribadah tanpa pertolongan Allah. Ini rahasianya. Kenapa setelah ibadah disebutkan isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah? Karena memang kita tidak bisa merealisasikan ibadah tanpa pertolongan Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Wallahu yuzaki man yasha. Kalaulah bukan karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya kepada kalian, maka tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa suci atau bisa terlepas dari berbagai macam kemungkaran serta melakukan ketaatan-ketaatan. Ini jelas Allah nyatakan dalam Al-Quran bahwa kita mampu lepas dari dosa-dosa dan mampu berbuat kebaikan hanyalah fadlullahi wa rahmatuhu, keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian, sehingga beliau menyatakan ma minkum yudkhiluhu amaluhu aljannah. Tidak ada seorang pun dari kalian yang amalnya bisa memasukkan dia ke dalam surga. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak juga engkau ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, wala ana illa ayyatagammadanillahu minhu bifadlin wa rahmatin. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keutamaannya dan rahmatnya kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun beliau bisa masuk surga dan bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya karena keutamaan dan rahmat dari Allah. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Laulallah mahtadaina wala sunna wala sallaina." Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Tidak pula bisa berpuasa dan bisa pula melakukan salat. Jadi ibadah yang bisa kita lakukan semata-mata pertolongan dari Allah, rahmat dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Dan ini kalau dipahami oleh seorang hamba, niscaya akan menghancurkan kesombongan di dalam dirinya. Iya. Akan menghancurkan kesombongan di dalam dirinya sampai ke akar-akarnya. Akan mencabut seluruh bentuk kesombongan dari dalam hatinya. Kalau dia pahami hakikat dia bisa menjadi orang baik, dia bisa mendapatkan hidayah, bisa beribadah kepada Allah semata-mata karena pertolongan Allah, bukan karena kehebatan dirinya, Kalau begitu untuk apa dia menyombongkan diri? Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang sombong. Bahkan Allah telah menetapkan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar biji zarrah. Allah sangat benci orang-orang yang sombong. Karena kesombongan itu menafikan ubudiyah. Menafikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas manusia yang lemah ini untuk sombong. Dan andai saja dalam perkara akhirat, apakah dalam ilmu, yakni ilmu agama, ataukah dalam ibadah kita tidak boleh menyombongkan diri, apatah lagi dalam perkara duniawi. Dalam perkara harta yang begitu rendah dan hina dalam pandangan Allah, ini tentunya lebih tidak patut untuk kita menyombongkan diri. Atau dari segi ketampanan, kecantikan, kemudian kita merasa lebih baik, lebih tinggi daripada orang lain, ini lebih tidak patut, lebih rendah untuk disombongkan. Dan kemuliaan itu adalah pada ketakwaan. Kemuliaan seseorang adalah pada ketakwaannya. Iya. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah, dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, maknanya adalah al-i'timadu 'ala Allah fi jalbil manafi aw daf'il madar ma'a thiqati bihi fi tahsili dzalik. Yang dimaksud dengan memohon pertolongan kepada Allah adalah senantiasa bergantung kepadanya untuk meraih sesuatu yang bermanfaat atau menolak sesuatu yang berbahaya, disertai dengan kepercayaan penuh kepada Allah untuk menghasilkan hal tersebut. Inilah yang dimaksud dengan isti'anah. Bukan sekedar ucapan lisan, tetapi harus dengan keyakinan hati berupa pengharapan yang kuat terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan melepaskan diri dari pengharapan, apalagi sampai berkeluh kesah, apalagi sampai memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang hanya Allah mampu untuk mengabulkannya, maka itu termasuk kategori syirik. Pelajaran yang terakhir yang bisa kita petik dari ayat ini, sebagaimana yang saya katakan tadi, tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik, namun waktu membatasi kita, maka pelajaran yang terakhir yang bisa kita petik di dalam ayat yang mulia ini, ulama menjelaskan bahwa seorang hamba untuk bisa merealisasikan ibadah, dia membutuhkan tiga hal. Yang pertama adalah al-ikhlas, yaitu dia murnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Itu sudah terkandung, dia menjauhi riya, menjauhi sum'ah, dia murnikan niatnya hanya kepada Allah semata-mata. Ini syarat ibadah. Tidak akan mungkin seorang itu dikatakan beribadah kepada Allah tanpa keikhlasan. Kemudian yang kedua, untuk dapat merealisasikan ibadah memerlukan kekuatan. Itulah kandungan ayat wa iyyaka nasta'in. Yang pertama, kandungan ayat iyyaka na'budu, ikhlas. Adapun kandungan wa iyyaka nasta'in menunjukkan kepada kita ibadah itu perlu kekuatan. Maka disitulah kita perlu memohon kepada Allah. Maka siapa yang lebih kuat atau siapa yang lebih diberikan pertolongan kepada Allah, dialah yang lebih kuat di dalam ibadah. Makin banyak seseorang itu mendapatkan pertolongan Allah, makin kuat di dalam ibadah. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah di dalam memohon pertolongan Allah agar dapat beribadah kepadanya. Kemudian yang ketiga, ibadah itu perlu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, ibadah kita tidak akan diterima. Inilah kandungan ayat yang berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Di dalamnya terkandung ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam